Apa ciri-ciri ahlul bidah dan kapan seorang dikeluarkan dari ahli sunnah? Seorang keluar dari ahli sunnah apabila, yang pertama, dia menyelisihi prinsip pokok ahli sunnah yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua, apabila dia menyelisihi cabang dari prinsip ahli sunnah, tapi dia memperbanyak dari cabang tersebut. Ya. Sini bidah, tidak keluar. Sini bidah, tidak keluar. Bidah juga, tidak keluar. Banyaknya ini menunjukkan bahwa dia memang tabiatnya seperti itu. Senang kepada apa? Bidah tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau dia keluar, dia menyelisih di masalah cabang dan membangun loyalitas al-wala wal-barok di atasnya. Dan membangun kecintaan dan permusuhan di atasnya. Siapa yang setuju dengan saya, maka dia saya dekatkan. Yang tidak setuju, maka saya akan mentahdir menjauhkannya. Maka ini tiga hal yang bisa mengeluarkan dari apa? Dari ahli sunnah. Ini disebutkan oleh Imam Syatibi. Dua hal tegas disebutkan oleh Imam Syatibi. Yang lainnya dipahami. Ya, ditegaskan oleh sebagian ulama kita di masa sekarang. Dan ini semuanya adalah hal yang dimaklumi. Alhamdulillah. Di dalam buku-buku As-Salaf.